Mitra Bisnis, krisis finansial yang awalnya menerpa Amerika berlanjut ke kawasan Eropa. Saat ini sudah menjangkau seluruh dunia. Bahkan negara dengan cadangan devisa terbesar, China, kini juga merasakan pahitnya krisis finansial dunia. Saat ini ratusan perusahaan manufaktur di China bahkan telah gulung tikar. Untungnya, negara tirai bambu tersebut memiliki dana yang cukup sehingga dapat disalurkan untuk membantu sektor realnya. Nah, sektor real Indonesia yang kini juga sudah terimbas krisis finansial sebenarnya dapat meniru langkah China untuk mencegah terperosoknya perekonomian Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Kita harus betul-betul di samping ikat pinggang, kita betul-betul harus menjaga kita punya kekuatan masing-masing, industri kita, pertanian kita punya natural resource base industri kita. Itu yang kita harus jaga dan kita efisien juga birokrasi kita. Pemerintah daerah ini juga harus sadar juga, termasuk bupati wali kota. Jangan dia pikir setelah dia menang bupati wali kota, dia mau senang-senang aja di daerahnya itu setelah kuasa. Nanti cari duit, korupsi lagi, itu yang akhirnya nggak pernah selesai kita membangun bangsa ini. Bagaimana dia mau kasih kerjaan rakyat di sekitar dia itu, yang dia mesti kasih makan dan lain-lain, perlu nggak ada kerjaan besok. Situasi ini nggak gampang, tapi nggak ada yang sadar. Gitu. Mereka ini pikir business as usual aja, dan ini yang membuat saya ini merasa kok begini, bagaimana kita bisa selesaikan krisis ini kalau sikapnya daripada pemimpin-pemimpin kita itu cuma yang di pusat aja ataupun menteri kali yang ngerti, yang lain-lain itu ya nggak ngerti. Saya pikir bahwa kita masuk krisis. Amerika General Motors itu, Amerika itu dalam 3 bulannya sudah 1,2 juta orang menganggur. Eropa idem dito, Jepang juga sama saja. Kita tenang-tenang aja kayak apa-apa gitu loh, daerah-daerah itu. Jika demikian, kita sangat berharap mata para pejabat-pejabat baik pusat maupun daerah dapat terbuka melihat ancaman itu ya Pak? Ya mudah-mudahan dia terbuka, tapi jangan sampai terlambat. Setelah terbuka, banjirnya sudah di atas hidung dia, sehingga dia tinggal kelelep aja. Itu yang saya takut. Jadi berdoalah kita lebih banyak. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.